الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan pembahasan tadkiratus sami'ini. Pembahasan yang lalu telah sampai pada adab yang ke-10 dan tadi telah dibaca oleh saudara kalian adab yang ke-11 yang berhubungan dengan khalifillah na'am, tentang adab ketika membaca di sisi syekh. Nah, jadi adab ke-11 berhubungan dengan adabul qira'ah ala syekh. Ketika diminta membaca, bagaimana? Baik. Ini menunjukkan paling kira detailnya masalah-masalah yang dibawakan oleh Nujamah rahimahullah. Yang butuh seorang memberikan perhatian. Setelah kita lewati dulu dalam masalah duduk saja. Nah, beliau bimbingkan bagaimana duduk yang bagus dalam majlis ini. Baik. Sekarang kita baca, kita ulangi al-hadi asyar an yakuna julusuhu baina yaday syekhi ala ma taqaddama tafsiluhu wa hay'atuhu fi adabihi ma'a syekhi. Hendaknya duduk dia di depan syekh sebagaimana telah lewat perinciannya dan tata caranya dalam pembahasan adab seorang talib bersama dengan syekhnya. Baik. Dan beliau katakan wa yuhdhiru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'a. Naam, ahdara yuhdhiru, maksudnya dia membawa hadir. Berarti apa? Ya, dia bawa kitabnya yang naam dia naam akan membaca darinya. Ya, belajar ya berusaha membawa kitab yang dia punyai, yang dipelajari dalam majlis tersebut. Wa yahmiluhu bi nafsihi, dan hendaknya dia membawa sendiri. Naam. Wa la yad'uhu halal qira'ati 'ala al-ardi maftuhan. Dan hendaknya dia tidak meletakkan kitabnya itu di saat membaca di atas naam lantai dalam kondisi terbuka. Naam. Jadi ini juga ada apabila kitab untuk ketika kita baca, kita ketika kita belajar jangan diletakkan di lantai. Dan baik bal yahmiluhu biyadai. Yahmiluhu biyadai, bahkan hendaknya dia membawa naam kitab tersebut dengan kedua tangannya dia bawa kalau tidak memakai meja. Kalau ada meja maka ini lebih membantu sehingga apa? Kitab terjaga untuk tidak naam di atas lantai secara langsung. Naam. Wa yaqra'u minhu, dan kemudian baru dia membaca dari kitab yang dia bawa. Namun dalam membaca ini bagaimana dikatakan oleh beliau wa la yaqra'u hatta yasta'dina asy-syekhu. Hendaknya dia tidak membaca sampai minta izin kepada syekh. Dzakarahul khatib an jama'atin min as-salafi wa qala yajibu an la yaqra'a hatta ya'dana lahu syekh. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam Al-Jami' li Akhlaqi Rawi menyebutkan dari sederetan para salaf, beliau katakan ya, wajib untuk tidak membaca sampai syekh memberikan izin. Nah, ini poin pertama. Ketika mau membaca, nah, bagaimana meletakkan kitabnya juga apa? Jangan membaca sampai diizinkan. Fala wala yaqra'u 'inda shughli qalbi syekhi aw malalihi aw dhammihi aw ghadabihi aw ju'ihi aw 'athshihi aw nu'asihi aw istifazihi aw ta'abi. Hendaknya dia tidak membaca, naam, tatkala hati syekh sedang sibuk memikirkan masalah, atau ketika beliau sedang, naam, malal, bosan, atau ketika beliau sedang apa, ada gham, ada kesedihan, atau ketika beliau marah, atau lapar, atau haus, atau ketika mengantuk, atau tatkala beliau terburu-buru, atau tatkala beliau lelah, sehingga seorang apa itu harus pandai membaca suasana dari apa keadaan gurunya apabila dia ingin berhasil dalam belajar. Kalau ida ra'a syaikha qad athara al-wuqufa iktasara wa la yahwijuhu ila qawli. Dan apabila dia melihat syaikh tayyib suka yaitu untuk mengedepankan dia berhenti, maka cukupkan berhenti di situ. Dan jangan sampai membutuhkan untuk dikatakan kepadanya iktasir, yaitu cukup sampai di sini. Tapi kalau memang dia lihat syekh menginginkan sebenarnya untuk berhenti, ya berhenti. Tapi ini butuh kepekaan yang bagus, ya, kejelian dari seorang talib. Lalu kalau dia tidak paham keinginan syekh bagaimana, wa in lam yadhhar lahu dhalik fa amarahu bil iktisar iktasara haitsu amara wa la yastazidu. Apabila dia tidak melihat apa yang diinginkan oleh syekh, kemudian beliau memerintahkan untuk berhenti, maka berhenti seketika itu juga sesuai dengan yang diperintahkan dan tidak apa menambah. Karena qiraah khonifilah qiraah ala syekh pada zaman dahulu termasuk dalam apa metode periwayatan. Syekh sudah punya kitab, kita membaca misalnya kitab yang dikumpulkan oleh syekh di situ di dalamnya hadis-hadis. Kita ingin meriwayatkan dari guru kita, kita baca hadis itu. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak hadis yang kita bisa riwayatkan. Qara'tu ala syekh hadis bulan-bulan demikian. Nah, kalau sudah cukup satu hadis saja, sudah cukup. Jangan akan meminta tambahan. Baik. Qala wa idza 'ayyana lahu qadran fala yata'adda. Dan apabila beliau menentukan suatu kadar tertentu yang hendaknya dia baca, maka jangan melampauinya. Wa la yaqulu talibun li ghairihi iktasir illa bi isyarati syekh aw dhuhuri ithanihi dhalik. Nah, kemudian untuk temannya, jangan sampai ada seorang talib yang mengatakan kepada yang lainnya untuk apa cukup berhenti sampai di sini, kecuali dengan izin dari syekh atau ketika apa nampak bahwasanya syekh memang apa mengedepankan untuk berhenti, yaitu memilih untuk berhenti sampai di situ. Nah, ini secara ringkas kemudian ada yang kesebelas, intinya apa, ada ketika seorang membaca dan dia dapat syekh. Baik itu dalam mau meriwayatkan darinya atau yang lainnya secara umum. Karena sekarang dalam periwayatan ini hampir-hampir sudah apa tidak ada. Kenapa? Karena kitab-kitab sudah terjaga. Kitab-kitab hadis apabila sudah terjaga, sehingga apa kita tidak butuh lagi kemudian meriwayatkan dari orang yang telah mendapatkan sanad Sahih Bukhari misalnya. Kemudian kita sampaikan kepada murid kita, saya nak bacakan ini dan saya izinkan untuk meriwayatkan. Nah, ini zamannya apabila sudah benar dan faedahnya kecil. Cuman yang sekarang kita butuhkan bagaimana kita mempelajari fikih hadis dan apa kalau itu di luar sahihain, bagaimana meneliti riwayat dari apa musannif sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih atau tidak. Misalnya kita membaca Sunan Ibnu Majah, kita harus meneliti jalan dari Ibnu Majah sampai Nabi, apakah riwayat itu sahih ataukah ada perawi yang dhaif di tengah-tengahnya. Ini yang lebih penting. Tapi ada pun periwayatan terkadang butuh hanya sekedar untuk menghidupkan saja dan untuk menjaga saja. Biasanya ijazah. Saya ijazahkan riwayat ini lewat ini, walaupun banyak apa dibilang seorang mendapatkan ijazah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Kutub Tis'ah, tapi belum pernah apa belajar seperti itu. Saya sendiri juga ketika belajar mustalah juga diijazahi kitab banyak sekali, terkumpul dalam kitab Imam Syaukani satu kitab ijazah, tapi ya kebanyakannya belum dipelajari. Kutub Tis'ah, Syekh masuk di situ. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi intinya, nah, ketika di majelis disuruh membaca, ya sebagaimana disebutkan tadi. Dan yang tambah yang penting adalah apa, meletakkan kitab. Ini yang sering, nah, seseorang lalai apabila ketika meletakkan kitab tadi, nah, tambah untuk tidak meletakkan di lantai. Apalagi mushaf. Nah, apalagi mushaf. Baik, barakallahu fiikum, walhamdulillahi rabbil alamin.